diponis, ya diponis atas mereka bid'alah sebagai pelaku kesesatan. Laisa lahum fil ummati nisan sidqin. Mereka enggak punya terhadap umat ini pujian yang baik. Wala qabuli amin, atau penerimaan yang umum. Seperti Khawarij. Khawarij orang yang keluar dari ketaatan pemimpin muslimin. Sudah kita sebutkan kemarin, Imam Ahmad dan yang lainnya mentahdzir seseorang yang dia tidak melawan pemimpin kaum muslimin, tapi hanya menghasung orang-orang supaya ya tidak perlu mendengarkan ketaatan kepada pemimpin. Nah ini. Kemudian Rafidah, Rafid. Orang-orang yang mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dan Rafidah penyimpangannya tidak hanya di situ. Seluruh kesesatan dalam setiap firqah itu ada numpuk di Rafidah. Kesesatan Qadariyah ada di Rafidah. Kesesatan Khawarij ada di Rafidah. Kesesatan Mu'tazilah ada di Rafidah. Kesesatan Jahmiyah, Musyabbihah, semuanya pelaku penyimpangan kesesatannya itu numpuk di Rafidah. Wal Qadariyah. Qadariyah wa nahwihim dan yang semisalnya, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Musyabbihah. Ya. Mufawwidah. Kemudian yang setipe dengan mereka, maka inilah yang disebut sebagai ahlul bid'ah, ahlul dalal, yang enggak ada lagi lisan sidqin, pujian yang baik. Ya. Innama yatanaza'u ahlul ilmi, ya, para ulama hanya berselisih, para ulama dan para ulama sunnah berselisih fi umurin daqiqatin. Ya, pada perkara yang apa namanya, yang rumit, takfa ala aktsarin nas, yang ini tersamarkan bagi kebanyakan orang, yang ini hanya bisa ya diberikan solusi oleh para ulama. Nah, ini para ulama berselisih. Ya. Tayyib, ya. Semisal masalah yang sedang ya muncul saat ini, apa namanya, merayakan Maulid Nabi itu apakah keluar dari sunnah atau tidak? Nah, ini umurin daqiqah, takfa ala aksarin nas, gak bisa secara mutlak seperti itu. Para ulama berselisih. Ya, kalau ditafsir, nah ini duduk dalam diskusi. Adapun ada beberapa ahli ilmu yang menyebutkan secara global itu ba'da tafsir, setelah perincian yang dia lakukan. Ya, nah ini gak bisa langsung disetarakan dengan Rafidah, Jahmiyah, Khawarij. Nah, ini beda, ini butuh perincian. Ya. Waqala, dan Ibnu Taimiyah kembali melanjutkan. Wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa mashtahara 'inda ahli al-'ilmi bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitabi was-sunnati ka bid'atil Khawarij war-Rafid wal-Qadariyah wal-Murji'ah. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan. Maka bid'ah yang seseorang akan dianggap sebagai pelaku ahlul ahwa, pengekor kesesatan, ahlul bid'ah. Kapan seseorang dianggap sebagai ahlul bid'ah? Ialah mastahara indaha ahlul ilmi bis sunnah mukhalafatuha lil kitabi was sunnah. Yaitu yang telah masyhur, ya, telah masyhur menurut para ulama ahlus sunnah kalau penyelisihan dia itu menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Dengan penyelisihan yang masyhur itu akan dianggap sebagai pelaku penyimpang. Dikasih contoh Ibnu Taimiyah, misal bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Rafid, Rafidah, Syiah, bid'ahnya Qadariyah. Walaupun tidak semua Syiah Rafidah, karena Syiah terbagi-bagi lagi. Zaidiyah tidak seperti Rafidah. Walaupun hampir keumuman saat ini, ya, hampir semua Syiah saat ini adalah Rafidah. Ya, Rafidah. Saya pernah bertemu di Yaman Syiah Zaidiyah. Ya, yang adanya beda dengan kita. Ya, tetapi mereka berbeda dengan Husi, dengan Syiah Rafidah yang ada di Yaman juga. Mereka berbeda. Ya. Baik. Kemudian Wal Qadariyah. Ya ini pelaku yang menolak takdir itu telah ditetapkan oleh Allah, yang mereka mengatakan Allah tidak menciptakan takdir, maka mereka menyelisih berbagai macam ayat, berbagai macam hadis, yang mereka inilah majusinya umat ini. Wal murji'ah, dan juga murji'ah, murji'ah ini lebih berbahaya daripada khawarij, yaitu yang mengatakan keburukan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tidaklah bermudarat kepada seseorang tersebut selama orang tadi sudah ada asal iman, ya, pokok iman. Yang mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, yang penting ada pokok iman. Kayak sekarang mbak-mbak sekarang ini yang enggak mau pakai jilbab khawatir terjatuh ke dalam murji'ah. Kenapa enggak mau pakai jilbab, Mbak? Yang penting hatinya. Allahu musta'an. Nah, ini ya ikhwah, antum baca sendiri. Bid'ah-bid'ah yang kapan seorang dianggap sebagai ya, ahlul bid'ah pelakunya. Enggak sembarangan. Enggak serta-merta orang-orang yang ya melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi lantas menjadi ya pelaku bid'ah, ahlu bid'ah pelakunya. Syekh Ali Hasan Al-Halabi di kitab beliau Ilmu Usul Bid'ah telah menerangkan hal ini dengan rinci. Ya, Syekh An-Najjar di sini membawakan berbagai kalam dari kalangan ulama, semisal Ibnu Taimiyah mengenai hal ini. Ini enggak bisa disamakan. Jadi enggak tepat. Ya. Kalau kita dengar ucapan ulama terdahulu, lebih baik saya bertetangga dengan kambing, apa apa, kera dan babi daripada bertetangga dengan ahlu bidah. Ya, ahlu bidahnya yang dimaksud adalah Jahmiyah, ya, Khawarij, Syi' Rafidhah. Tidak bisa kita generalkan ke seperti saat ini. Ya, tidak bisa. Nah, ini enggak boleh demikian. Ya, nah, banyak bid'ah, akan tetapi enggak bisa langsung pelakunya langsung kita katakan ya ini adalah ahli bid'ah. Tar dulu. Kata beliau, "Wa laisa kullu mas'alatin yudallalu fiha al-mukhalifu. Innama madaru dzalika kulluhu ala ma idza kanatil mas'alatu aslan min usuli ahli sunnati wal jama'ah." Nah, kemudian kata beliau, tidak setiap masalah yudallu fiha al-mukhalif, orang yang menyelisihi dari permasalahan-permasalahan agama ini akan disesatkan. Enggak setiap masalahnya demikian. Innama madaru dzalik, sesungguhnya tolak ukurnya ialah semuanya idza kanat mas'alatu aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah aula, apabila masalah yang diselisihi oleh orang tersebut itu adalah masalah asal, masalah prinsip, usul dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Nah, ini baru kita sesatkan. Ada pun ingat orang ya salaman sallallahu ala Muhammad sallallahu, oh itu kita sesatkan ahli bid'ah dolar. Oh, enggak seperti itu. Ya, ini butuh perincian. Enggak sederhana itu, orang baru belajar tasrif. Ya, sorob ibtada yabtadi'u. Ya, maka fahuwa isim fa'ilnya mubtadi. Enak aja. Enggak seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini lihat perinciannya dari para ulama. Nanti akan disebutkan bahkan pada perkara prinsip sekalipun nanti di akhir-akhir kitab ini. Pada perkara prinsip sekalipun ada pengecualian. Pengecualiannya itu apa? Yaitu nanti ada ulama yang menyelisihi, bahkan ada yang menyelisihi adanya isbatnya azabul kubur. Yaitu azab kubur, ternyata ada ulama yang enggak mempercayai. Ini hukum asalnya dia adalah berarti dia keluar dari prinsip. Dia keluar apa? Dari prinsip. Ternyata tidak, dengan sebab beberapa pengecualian. Ya, walaupun secara umum yang menyelisihi, misalkan seperti berpendapat tadi, ya itu adalah dia bukan bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Su'ilal Imam Ahmad amman qala Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Utsman faqala ma yu'jibuni hadha alqawlu qila lah fa yuqal innahu mubtadi' qala aqrahu an ubaddi'ahu albid'atu asyadidah. Ya, beliau mengatakan Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang Abu Bakr wa Umar wa Ali, Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Utsman. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Nah, ini seharusnya apa? Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kalau yang dua muttafaq, disepakati. Abu Bakar dan Umar. Nah, yang ketiga dan keempat, nah ini sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Taimiyah di akhir-akhir kitab Al-Aqidah Wasithiyah, ini ulama khilaf. Ya, khilaf kan? Yang mana yang didahulukan? Apakah Utsman atau Ali? Nah, ini ada olah, ada seseorang yang mengakhirkan Utsman. Mungkin bagi kita yang terbiasa, yang terakhir adalah Ali, khalifah yang keempat. Ya. Diperdengarkan kepada Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, "Ma yu'jibuni hadzal qaulu." Ucapan ini enggak menyenangkan saya. Saya enggak begitu senang sama ucapan ini. Kilalah. Fa yuqal innahu mubtadi, maka Imam Ahmad ditanya, "Kalau begitu dia ahli bidah?" Kata Imam Ahmad, "Oh enggak, saya enggak suka. An ubaddi'ahu, saya enggak suka untuk membid'ahkan dia." Kenapa? Al bid'atu syadidah. Karena bid'ah itu berat. Ya, ketika mengatakan seseorang itu ahli bid'ah, berat. Berat, bid'ah itu adalah celaan yang jelek dalam Islam. Yang kata para ulama, al-bid'ah habbu ilal iblis minal maksiat. Bid'ah lebih disukai setan, iblis daripada maksiat. Yang Nabi sebutkan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini bid'ah ini berat. Ya. Kata Imam Ahmad, al-bid'ah itu syadidah. Kila, kemudian Imam Ahmad ditanya lagi. Faman qala, yaitu bagi yang mengatakan Abu Bakr wa Umar wa Ali wa sakata falam yufaddil ahadan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian dia diam dan dia tidak mengutamakan siapapun. Harusnya kan antara Utsman dan Ali atau Ali dan Utsman. Dia diam. Gimana nih Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, la yujibuni aidan hadzal qaul. Ya, ucapan ini pun enggak membuat saya senang. Faqilalah fa yuqal mubtadi', kalau begitu apakah orang ini ahli bid'ah? La yujibuni hadzal qaul. Ya, vonis bid'ah pun tidak saya sukai terhadap orang yang diam terkait ya keimaman Abu Bakar, Umar, apakah Ali dan Utsman, dia diam aja. Barakallahu. Wa qala Ibnu Taimiyah fi mas'alatil mufadalati baina Utsman wa Ali. Kemudian Ibnu Taimiyah menuturkan tentang terkait permasalahan mufadalah pengunggulan antara Utsman dan Ali. Kata beliau, hadhil mas'alatu laysat minal usuli allati yudallalu fiha al-mukhalifu 'inda jumhuri ahli sunnati. Lakin al-mas'alatu allati yudallalu al-mukhalifu fiha hiya mas'alatul khilafati. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan terkait tentang masalah mufadalah kayak tadi. Yang ketiga, Utsman atau Ali, kata beliau, ya, antara Utsman dan Ali, kata beliau ini masalah bukan masalah prinsip. Bukan masalah dari permasalahan prinsip yang orang menyelisihi hal ini akan disesatkan. Ya. Akan disesatkan. Yang akan disesatkan, ya, ini menurut ulama, mayoritas ulama Ahlussunnah. Masalah yang penyelisihnya, orang yang menyelisihnya tersebut akan disesatkan ialah masalah khilafah. Kalau dia mengatakan yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali, Abu Bakar berkhianat, Abu Bakar menyimpang, Abu Bakar melakukan ini dan itu, siapa saja yang berpendapat ini, baru kita tidak ragu mengatakan dia adalah ahlul bid'ah, dol, sesat, mesti diajari. diajari, dinasehati, diajak lagi ke jalan yang lurus. Masih enggak mau juga, kalau bahasa Tambun tambeng dia, enggak mau juga, tahdir. Kita tahdir dia dari manusia supaya manusia enggak ada yang dengerin omongan dia. Ya, dan dihajar. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali, baru Utsman, tidak boleh dibid'ahkan. Ya, apalagi yang di bawah itu. Fa hadza bayanun min al-Imam Ibnu Taimiyah anna al-mas'alata allati yudallalu fiha al-mukhalifu hiya al-mas'alatu al-mujma'u 'alayha 'inda as-salafi والتي استشهرت موافقتها للكتاب والسنة كمسألة تقديم خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأما مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فليست من المسألة من المسائل الأصول لأنه قد وقع فيها خلاف بين السلف. Kemudian beliau mengatakan, maka ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa masalah yang orang-orang menyelisihinya akan disesati, akan disesatkan, akan dikatakan ahli bidah, pelaku penyimpang, ahlul ahwa, hiya mas'alatul al-mujma' 'alaiha 'inda salaf. Itu hanyalah permasalahan yang telah disepakati oleh para salaf. Walati tasharat muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah, yaitu permasalahan yang telah masyhur, ya, telah masyhur itu mencocoki Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya pelaku penyimpangnya itu disesati. Ya, semisal masalah mendahulukan khilafah Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali. Adapun masalah mufadalah, pengunggulan antara Utsman dan Ali, ini bukan permasalahan usul, karena memang telah terjadi khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para salaf. Nah, ini ya, jadi tidak benar ya kalau main ponis serampangan. Ya, memang betul kita mesti sabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah, tetapi dengan kekokohan tersebut menjadikan kita orang yang bijak. Dengan kekuatan tersebut menjadikan kita menjadi sebab hidayah, bukan menjadi sebab orang-orang lari dari dakwah. Kokoh orang-orang semua disalah-salahin, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, Allahu musta'an. Ya. Lihat itu kisah dakwah Syekh Rabi Ibn Hadi di Sudan. Bagaimana ya beliau menyikapi imam sholat yang sufi ekstrim yang mencela beliau, beliau tetap sabar menerangkan hakikat tauhid, hakikat sunnah, ya, memang sehingga menghasilkan natijah, hasil yang baik, ya, asar yang baik, pengaruh yang baik dalam dakwah. Pada siapa yang enggak kenal Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, kekokohan beliau, ya. Kita lanjut. Walihada kana aimmatul Islam muttafiqina ala tabdi'i man khalafa fi masailil usuli khilafan la yu'dharu bih bi khilafi man nazaha fi masailil ijtihadi allati lam tablugh hadzal mablaq. Ya, oleh karena itulah para imam Islam, cendekiawan Islam, mereka semua bersepakat untuk membid'ahkan siapa saja yang menyelisihi permasalahan-permasalahan prinsip tadi dengan penyelisihan yang tidak dapat diberi uzur. Semisal dia mengatakan, oh enggak, saya berpendapat adalah Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran cuma dicetak kok pakai kertas, Al-Quran makhluk. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, ghair makhluk, bukan makhluk. Bahkan diancam oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, faqad kafara billahil azim, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah yang maha azim, yang maha agung. Oh, dia mengatakan demikian. Ah, ini baru, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang kita sesatkan, kita bid'ahkan. Bi khilafi man nazaa fi masailil ijtihad, ini berbeda dengan pada permasalahan yang itu masih diperselisihkan terkait masalah ijtihadiyah allati lam tablugh hadzal mablagh, yang belum sampai tingkatan ini. Ya, masalah-masalah ijtihad. Ya. Apakah qunut subuh itu dilakukan atau tidak? Ini ijtihad dari Imam Syafi'i berdasarkan nusus. Qunut. Imam Ahmad mengatakan berdasarkan penelitian beliau terhadap asar. Nah, layak qunut, enggak qunut. Ini ijtihad. Ya, ijtihad. Ya, adapun mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi yang membid'ahkan, ini ya, klaimnya itu lemah, telah dibawa dibantah habis-habisan oleh ya Al-Imam Al-Mawardi di kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir. Sudah ada. Itu suara apa? Oh, mukaddimah adzan dari Masjid Sono. Mukaddimah adzan. Yasinan, oh malam Jumat ya. Nah itu juga yasinan malam Jumat. Ya. Yasinan malam Jumat bid'ah, bid'ah. Oh, enggak bisa seperti itu. Apalagi amalan tersebut dibangun di atas dalil. Walaupun dhaif. Ya, walaupun tidak kuat dan tidak bisa dikatakan ya yasinan, ha? Bid'ahnya dan ahli bid'ah. Ya. Oh, enggak bisa dikatakan maksiat memperkosa berzina lebih baik daripada yasinan di malam Jumat. Waliyadu billah. Kan kaidahnya begitu katanya. Oh, enggak bisa main pukul rata seperti itu. Qala Abu Qasim At-Taimi, berkata Abu Qasim At-Taimi, qala ba'du ulama. Sebagian ulama menuturkan makhtalafu fihi minal masaili al-ijtihadiyyati wal furu'i diniyati fa innal insana la yasiru bihi mubtadi'an wala madhmuman mutawa'adan. Kata sebagian ulama yang dikutip oleh Abu Qasim At-Taimi, ya, perkara yang mereka perselisihkan yaitu di kalangan ulama dari kalangan masa, yaitu berupa permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, ya, wal furu' adiniyah, yaitu permasalahan furu' cabang, bukan permasalahan prinsip, permasalahan cabang-cabang agama, maka seseorang kalau dia terjatuh ke dalam kekeliruan, la yasiru bihi mubtada, dia pun tidak menjadi mubtadi ahli bidah. Ya, tidak menjadi ahli bidah karena hal tersebut. Wala madhmuman, tidak pula tercela, wala mutawaadan, tidak pun terancam. Tidak pun terancam. Ya, enggak terancam, enggak tercela, enggak jadi ahli bidah. Ya. Barakallahu fik. Beda dengan orang-orang yang masyaallah. Lisannya begitu cepat mendahului akalnya, begitu cepat mendahului kalbunya, sehingga langsung cepat memponis. Gara-gara temannya ya, mungkin melakukan ini dan itu, yang itu perkara ijtihadiyah, langsung diponis. Wah, ini ahli bid'ah, hizbi, dolar, Allah musta'an. Nah, ini tanggungjawaban besar ini. Ahli bid'ah itu bid'ah syadidah, kata Imam Ahmad. Bid'ah itu perkara berat. Waqad karara Asy-Syatibi dzalika aidan rahimallahu 'inda bayanihi adh-dhabit fi fil iftiraq al-madhmum. Imam Asy-Syatibi telah menjelaskan hal tersebut juga ketika menjelaskan ya ketentuan mana perpecahan yang tercela. Wa huwa ma kana natijan 'anil ikhtilafi fi aslin kulli. Yaitu perpecahan yang ma kana natijan, yang menjadi buah dari perselisihan tersebut, yaitu pada masalah asli kulli, pada masalah prinsip yang kulli, masalah mendasar, ya, al-qa'idatin min qa'idi syariah, atau dengan sebab perselisihan tersebut akan menjadi buah perselisihan, ya, pada permasalahan kaidah dari kaidah-kaidah syariat. La fi juz'in min al-juz'iyat, bukan ya dengan sebab perpecahan tersebut, perselisihan tersebut akan menjadi buah perselisihan pada perkara juz'i, bagian dari agama aja, partisi-partisi agama. Fa inna sahabata waqa'a bainahum ikhtilafun fil masaili al-ijtihadiyah. Karena sahabat sendiri pun ya mereka ya, terjatuh ke dalam perselisihan pula. Tetapi permasalahan ini adalah permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Faqala inda kalamihi an haditsil iftiraq, ya, maka beliau mengomentari terkait sabda Nabi tentang hadis iftiraq, umatku akan terpecah menjadi 73 uluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Jadi 72 yang tersesat. Maka Al-Imam Asy-Syatibi mengomentari hal ini, wa dzalika anna hadhihi al-firqa innama tasiru firqan bi khilafiha lil firqati an-najiyati fi ma'nan kulli fi ad-din wa qa'idatin min qawa'id asy-syari'ah la fi juz'in min al-juz'iyyah idzil juz'i wal far'u asy-syadu la yansha'u anhu mukhalafatan yaqa'u bisababiha at-tafarruqu syi'an. Kemudian beliau mengatakan, mengomentari hadis terkait hadis iftiraq, terpecahnya umat Nabi menjadi 73 bagian. Yang demikian itu bahwa perpecahan tadi itu menjadi firqah, ya. Tasiru firqah, dia menjadi firqah, itu berbeda dengan firqah najiyah, firqah yang selamat. Ya. Fi ma'nan kulli fid din, padahal yang mendasar, padahal yang prinsip. Al-qa'idatin min qawaid syariah, atau pada masalah kaidah dari kaidah-kaidah syar'i, bukan pada masalah yang sifatnya partisi-partisi aja. Karena yang masalah yang sifatnya partisi dan fara', yang syad, ya, dan masalah cabang yang nyeleneh sedikit, itulah yang sya'anhu mukhalafatan yaqa'u bisababiha at-tafarruqu syi'an. Itu tidaklah muncul perselisihan darinya, ya, dengan sebab tersebut terjadilah at-tafarruq, perpecahan syi'an, kemudian sekte-sekte. Innama yansha'u at-tafarruq 'inda wuqu'il mukhalafati fil umuril kulliyah. Hanya saja perpecahan itu terjadi ketika, ya, wuqu' al-mukhalafah fil amri kulliyah, fil umuril kulliyah, ketika terjatuh ke dalam penyelisihan perkara-perkara yang mendasar, ya, yang derivat. Di annal kulliyat, karena perkara-perkara yang mendasar, yang derivat, tadummu minal juz'iyat wal qalil, itu memuat perkara-perkara yang juz'iyat itu tidak sedikit. Wa sya'nuha fil ghalib, bentuknya itu kebanyakan, alla takhtassu bi mahallin duna mahallin wala bi babin duna babin, itu tidak khusus atau tidak berlaku khusus di satu tempat saja, ya, atau juga tidak pada satu bab, tidak satu di bab saja, tapi banyak. Nah, waqala rahimahullah aidan inda kalamihi ala hadis al-iftiraq, kemudian Asy-Syatibi kembali melanjutkan komentar beliau terhadap hadis al-iftiraq, hadis perpecahan umat. Wa huwa yahtamilu an yakuna iftiraqan ala ma yu'tihi muqtada al-lafz wa yahtamilu an yakuna ma'a ziyadati qaydin la yaqtadihi al-lafz bi itlaqihi lakin yahtamilu kama kana al-lafz ar-raqabah bi mutlaqiha la yash'ur bi kawniha mu'minatan aw ghayra mu'minatin walakin al-lafz yaqbaluhu. Ya, kemudian Asy-Syatibi kembali melanjutkan, yaitu yang ada kemungkinan iftiraq tadi yang ditunjukkan oleh keumuman lafaz hadis, ya, atau ada kemungkinan pula ada ziyadah qaid, ada pengikat yang mengkhususkan layak tadi anak tu biitlaqih, ya, yang apa namanya tidak ditunjukkan oleh lafaz secara mutlak, akan tetapi ada kemungkinan saja sebagaimana lafaz raqabah, ya, dalam banyak ayat raqabah kalau kita hendak melakukan kafarah atas beberapa pelanggaran penebusan dosa itu mesti ditebusnya itu dengan membebaskan raqabah. Ya, raqabahnya itu kan ada kemungkinan lafdu raqabati bimutlaqiha secara mutlaq, ya, la yashuru bi kauniha mu'minan. Ya, kalau secara mutlak itu tidak, ya, tidak menunjukkan bahwasanya budak wanita atau selain budak mukmin, budak yang mukminah atau selain budak mukminah, akan tetapi lafaz menerimanya bahwasanya yang dimaksud dengan raqabah adalah raqabah mukminah. Ya, raqabah mukminah. Fala yasihu ayyurada mutlaqul iftiraq bihaitsu yutlaqu suwarul lafdhil ikhtilaf ala ma'nan wahidin li'annahu yalzamu ayyakuna al-mukhtalafuna fi masailil furu'i dakhilina tahta al-itlaqil lafdhi wa dhalika batilun bil ijma'. Maka enggak benar, kata beliau, apabila yang dimaksudkan adalah dengan mutlaqul iftiraq, yaitu dengan diitlakan semua bentuk lafaz perselisihan pada satu makna, karena hal tersebut akan berkonsekuensi setiap perkara yang diperselisihkan pada masalah-masalah furu' itu nanti masuk juga ke dalam kemutlakan lafaz hadis iftirak. Jadi enggak benar kalau semua perselisihan itu masuk ke dalam hadis, ya, umatku terpecah menjadi 73 bagian, semuanya di neraka illa wahidah. Ya, jadi enggak benar, kata beliau. Wa dzalika batilun bil ijma', yang demikian itu batil secara ijma'. Fa innal khilafa mudzamani sahabati ila al-an waqi'un fi masail al-ijtihadiyah. Karena yang namanya perselisihan sejak zaman sahabat sampai saat ini itu terjadi pada permasalahan ijtihadiyah. Ya? Lihat bagaimana perselisihan Ibnu Abbas dengan Aisyah terkait masalah melihat Allah ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat Allah atau tidak. Ibnu Abbas berpendapat ia melihat Allah, Aisyah mengatakan enggak, sudah terjadi, ya, bahkan pada perkara-perkara yang lebih dari itu antara Muawiyah dengan Ali, ya, Muawiyah dengan Ali ini sudah terjadi. Wa awwalu ma waqa'a al-khilafu fi zaman al-khulafa' ar-rasyidin, yang pertama kali terjadi perselisihan di zaman khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, summa fi sa'ir sahabat, kemudian pada seluruh sahabat, summa fi tabi'in, kemudian pada tabi'in, wa lam ya'ib dzalika ahadun minhum, akan tetapi salah seorang pun di antara mereka tidak ada yang mencela. Ya, bahkan ya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib tetap bertanya masalah fikih kepada Ali bin Abi Thalib dengan mengutus seseorang bertanya kepada Ali, ya, terkait perkara fikih pada lagi musuhan. Nah, lagi musuhan. Ya. Wa bi sahabati iqtada man ba'dahum fi tawsi'il khilaf, fa kaifa yumkin an yakuna al-iftiraq fi madhahibi mimma yaqtadihi al-hadis. Ya. Maka kepada sahabatlah orang-orang yang setelah mereka meneladani fi tawsi'il khilaf, pada dengan melebarnya khilaf, maka bagaimana mungkin perpecahan dalam berbagai madhab itu adalah isi kandungan hadis? Hah? Isi kandungan hadis? Enggak mungkin. Isi kandungan hadis yang, ya, sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 uluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, 72 di neraka. Enggak mungkin persisian pendapat-pendapat dalam madhab itu masuk ke dalam hadis. Jadi enggak bisa dipahami, enggak sih? Ya, jangan sampai disalahpaham. Ya, ini enak aja ada orang yang mengatakan, oh, ini firqa najiyah, ta'ifa mansurah, al-jama'ah, yaitu yang dikatakan Nabi. Nah, ini yang menyelisih ini, menyelisih al-jama'ah, masuk bagian 72 kelompok. Penyelisihnya apa, Mas? Oh iya, karena tata cara ibadahnya beda dengan kita, dia ta'asub madhab. Loh, apa hubungannya? Ha? Wa innama yuradu iftiraqun muqayyadun. Ya, yang dimaksud dengan hadis tadi, hadis iftiraq, adalah iftiraq yang muqayyad. Ya, yaitu persisian yang khusus. Wa illam yakun fil hadis nassun alaih, walaupun tidak terdapat hadis nas, ya, nas hadis yang menunjukkan atasnya, fa fil ayati mimma yadullu alaih, tapi dalam berbagai ayat terdapat keterangan yang menunjukkan atas hal tersebut. Semisal firman Allah Ta'ala, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu yang memecah belah dinahum. Nah ini kata-kata dinahum, ini dinahum, wa kanu syiah, yaitu pada agama mereka ya. Dan mereka syiah menjadi berbagai sekte, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa qauluhu ta'ala, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syiah lasta minhum fi syai, dan orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka menjadi berbagai sekte, engkau Muhammad tidaklah bagian dari mereka sedikit pun. Mana syahidnya? Innal ladina farraqu dinahum, pada dinahum. Ya. Ini memecah agama mereka. Wa ma asbaha dzalika al-ayat ad-dalalah ala tafarruq. Ad-dalalah ala tafarruqi alladhi saru bihi syai'an wa ma'nan saru syai'an ay jama'at. Ya. Ba'dhum qad faraqa al-ba'dha. Dan yang serupa dengan ayat-ayat di atas yang menunjukkan perpecahan, yang kalau berpecah itu menjadi nanti syiahan, sekte-sekte yang tercela. Ya, makna berpecah menjadi sekte-sekte yang tercela adalah jamaah. Itu terpecah menjadi beberapa jamaah, sebagiannya menjadi sebagian yang lain. Laisu ala ta'arufin, yang mereka tidak berada di atas persatuan, wala ta'adudin, tidak berada di tidak saling dukung-mendukung, wala tanasur, dan juga tidak saling tolong-menolong. Bal ala didarik, bahkan kebalikannya, saling memusuhi, berpecah belah, saling menjelekkan. Fa innal islam wahidun, maka Islam itu satu. Wa amruhu wahid, perkara Islam ajarannya pun juga satu. Faqtada ayyakuna hukmuhu alal iktilafi attami la alal ikhtilaf. Maka konsekuensi keharus yang mengharuskan dari persatuan tersebut, ya, ayyakuna hukmuhu alal ikhtilaf, itu hukumnya itu hukum persatuan yang sempurna, la alal ikhtilaf, bukan di atas perselisihan. Ya. Wa bihadha taqrir, maka berdasarkan penjelasan ini, tatabayyana usulu madhhabi as-salafi wa dawabituha, maka semakin jelaslah prinsip-prinsip madhab salaf dan dawabit-dawabitnya. Wa anna mukhalafata syai'in min tilkal usuli bid'atun. Ya. Dan penyelisihan terhadap satu aja dari prinsip-prinsip tadi, maka penyelisihan tersebut adalah bid'ah. Wa anna man khalafa syai'an min tilkal usuli khilafan la yu'dzaru bih sara mubtadi'an kharijan an nahji salafi alladhi umirna bittiba'ihi. Ya, kemudian, dan barang siapa yang menyelisihi satu saja dari prinsip-prinsip tadi dengan penyelisihan yang tidak dapat diberi udzur, maka jadilah dia ahli bid'ah yang keluar dari manhaj salaf, yang dengan manhaj salaf tersebutlah kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, selesai, dan masuk ke halaman 39. Ya, al-bahtsu tsani hukmul muayyad idza khalafa aslan min usuli a'immatis salaf. Ini terkait hukum ponis person, ya. Apabila person tadi ya menyelisih satu prinsip saja dari prinsip-prinsip para imam ahli sunnati wal jamaah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ilanta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.